Ramayana, matur suwun. Terima kasih Panamas Multimedia, Rafa Lighting juga matur suwun. Yang satu ini panjenengan boleh sebut dan juga boleh kasih predikat beautiful sweetnya Jawa Timur dan juga si boneka berbinya Indonesia, bro. Siapa dia kalau bukan Elsa Safira Nirwana Wena. Ho, ya pasti. Selamat malam. Mahul. Yang belum bisa move on, kita move on sama-sama, bayang lagi semua jangan aja. Selamat malam. Selamat